الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتاب كريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan. Allah berfirman dalam ayat 176 ya. Dzalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi shiqaqin ba'id. Dzalika, yang demikian itu, bi anna, bi di sini mempunyai makna sababiyah. Ya, Allah ingin menyebutkan di sini sebab. Dzalika bi anna Allah, yang demikian itu dikarenakan bahwasanya Allah nazzalal kitaba bil haqqi, telah menurunkan Alkitab ya bil haqqi, dengan kebenaran. Kata Syekh Utsaimin rahimallahu, al ba huna lisababiyah, ba di sini mempunyai makna sebab. Li'annahu ma dama al-kitab nazilan bil haqqi fa min al-la'iq bi hadzal kitab al-munazzal bil haqq alla yuktam. Karena kata beliau, selama Alkitab ini turun dengan benar, maka seharusnya tidak boleh disembunyikan. Ya, karena mereka, orang-orang ahli kitab, menyembunyikan apa? Ya, banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyebutkan bahwa mereka sembunyikan itu karena mereka membeli atau menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah. Lalu kemudian Allah menyebutkan sebab. Yadzalika bi anna Allah nazzalal kitaba bil haqqi. Yang demikian itu disebabkan karena Allah menurunkan Alkitab dengan hak. Artinya dikarenakan Allah menurunkan kitab dengan al-haq, tidak sepantasnya mereka untuk menyembunyikan apa yang Allah turunkan tersebut. Karena kewajiban mereka adalah untuk menyampaikan kebenaran, walaupun pahit. Dan ini tentunya juga ya akhi, berlaku untuk semuanya. Mereka-mereka yang diberikan oleh Allah ya ilmu, ya berupa Al-Quran, berupa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka tidak boleh mereka menyembunyikan kebenaran hanya karena misalnya tujuannya dunia, hanya karena tujuannya takut kehilangan apa pengikut. Maka sampaikan, walaupun itu terkadang pahit, sebagaimana Rasulullah bersabda, qulil haqqa walau kana murra, ucapkan kebenaran walaupun itu apa pahit. Dzalika bi anna Allah nazzala al-kitaba bil haqqi wa innal ladzina ikhtalafu fil kitab, dan sesungguhnya orang-orang yang berselisih dalam Alkitab itu, la fi shiqaqin ba'id, benar-benar di dalam perselisihan yang jauh. Dari ayat ini kata beliau kita ambil faedah. Min fawaidil ayah isbatul ilal wal asbab, itu penetapan akan adanya sebab musabab. Artinya segala sesuatu pasti adanya sebab. Di dalam Al-Quran itu Pak, lebih dari 100 ayat yang Allah menyebutkan adanya sebab musabab. Artinya Allah melakukan suatu perbuatan itu karena adanya sebab. Dan terjadinya sesuatu itu karena adanya sebab. Dan ini keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beda dengan orang-orang ya Jabariyah. Mereka mengatakan katanya Allah berbuat itu tanpa adanya sebab dan tanpa ada hikmah, tanpa ada tujuan. Ini jelas ya hakikatnya celaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Wa minha faedah yang kedua, as-sana'u ala kutubillahi azza wa jal, pujian terhadap kitab-kitab Allah. Karena Allah mengatakan dzalika bi annallaha nazzalal kitaba bil haqqi. Yang demikian itu dikarenakan Allah menurunkan Alkitab dengan hak. Berarti di sini ada dua sanjungan. Pertama, bahwa itu turun dari siapa? Dari Allah. Yang kedua, Allah mensifatinya bil haq, ya, dengan kebenaran. Ya. Berarti kitab-kitab yang Allah turunkan itu membawa kebenaran. Baik itu Injil, Taurat, Zabur. Demikian pula Al-Quranul Karim. Akan tetapi tentu yang Allah jamin untuk Allah jaga hanya Al-Quran saja. Ya. Wa minha thubutul uluwi lillah. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah itu maha tinggi. Kenapa? Karena Allah mengatakan dzalika bi annallaha nazzala. Yang demikian itu dikarenakan Allah menurunkan. Sedangkan yang namanya menurunkan itu dari mana ke mana, Pak? Dari atas ke bawah. Berarti itu menunjukkan bahwa Allah itu berada di mana? Di atas. Akan tetapi bukan berarti Allah butuh tempat, sama sekali tidak. Ya. Karena Allah tidak serupa dengan makhluk-makhluknya. Wa minha faidah yang selanjutnya. Annal mukhtalifina fi kutubillah la yazaluna fi shiqaqin ba'id la tataqarabu aqwaluhum. Bahwa orang-orang yang senantiasa berselisih dalam kitab-kitab Allah, senantiasa mereka berada dalam perpecahan dan tak akan pernah bisa nyambung, ya, pendapat-pendapat mereka itu. Susah. Rasulullah mengabarkan orang Yahudi berpecah belah menjadi berapa golongan, Pak? 71. Orang Nasrani berapa? 72. Umat Islam berapa? 73. 73 ini dalam masalah apa? Fikih apa masalah akidah, Pak? Akidah. Mungkin tidak 73 golongan ini direkatkan semuanya, Pak, akidahnya udahlah. Ya. Enggak mungkin. Karena keyakinannya berbeda-beda dan tidak mungkin dipersatukan. Yang satu mencaci maki sahabat. Yang satu meyakini bahwasannya pelaku dosa besar itu kafir. Yang satu lagi kebalikan. Pelaku dosa besar itu sempurna imannya. Enggak berkurang imannya. Yang satu meyakini lagi akal itu di atas dalil. Yang satu lagi meyakini akal itu tidak perlu ada fungsinya dalam dalil. Kewajiban kita taklid aja sama wali. Nah, lihat pendapat-pendapat ini enggak mungkin dikompromikan, enggak mungkin saling bertabrakan satu sama lainnya. Maka yang terpuji tentunya yang mengikuti Al-Quran, yang mengikuti Kitabullah Jalla wa'ala. Ya, itu yang dipuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itulah, ya akhal Islam, a'azani Allah wa'ayakum, pasti dalam setiap perselisihan itu pasti ada salah satunya yang benar. Gak mungkin ada dua pendapat yang sama-sama bertolak belakang, dua-duanya benar. Gak mungkin. Pasti salah satunya apa? Benar. Oleh karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mengabarkan umat Islam berpecah menjadi 73 golongan. Rasulullah menyebutkan yang benar berapa? 72 apa tuh? 1. Iya. Maka kebenaran itu berarti cuma satu, Pak. Maka kewajiban kita adalah bersungguh-sungguh mencari yang satu ini. Iya. Apa sih, kenapa sih umat Islam harus berselisih? Kenapa sih umat Islam tidak dijadikan satu saja, enggak perlu berselisih? Karena dengan adanya perselisihan itu hikmahnya besar, Pak. Dengan adanya perselisihan kelihatan tuh siapa yang ngikutin hawa nafsu, siapa yang ngikutin dalil. Dengan adanya perselisihan itu akan terlihat, Pak, siapa yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan siapa yang tidak bersungguh-sungguh. Dengan adanya perselisihan akan terlihat, Pak, Ya. Siapa yang memang dia tajridul mutaba'ahnya luar biasa kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa yang ternyata lebih mengikuti ya agama nenek moyangnya. Makanya adanya perselisihan itu hikmah besar tidak? Hikmah besar. Dengan adanya perselisihan itu akan terpilah dan terpilih. Memang subhanallah. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala ingin memilah dan memilih hamba-hambanya. Adanya ujian, berbagai macam ujian itu Allah ingin saring siapa yang sabar, siapa yang enggak gitu. Nah, dengan adanya perpecahan, dengan adanya perselisihan, Allah juga ingin saring. Siapa yang betul-betul dia murni mengikuti Allah dan Rasulnya, sami'na wa ata'na kepada Allah dan Rasulnya, udah masya Allah. Dan siapa yang lebih mengikuti hawa nafsu, akan terlihatnya akhwat Islam azani Allah wa iyyakum. Wa minha faedah selanjutnya, anal ikhtilaf laisa rahmah, bahwa ikhtilaf perpecahan itu bukan rahmat. Bal innahu syiqaq, bahkan itu adalah merupakan syiqaq. Ya. Wa bihi na'rif anna ma yurwa 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ikhtilafu ummati rahmah la sihhata lahu. Dari sini kita tahu kata beliau bahwa hadis yang tersebar yang isinya begini, ikhtilafu ummati rahmah, perselisihan umatku itu rahmat, ini hadis tidak sahih, bahkan tidak ada asalnya. Kenapa? Jelas dong. Karena kalau ikhtilaf rahmat, pertama bertabrakan dengan ayat ini. Allah mengatakan wa innal ladzina ikhtalafu fil kitabi la fi syiqaqin ba'id. Sesungguhnya orang-orang yang berselisih tentang Alkitab, mereka berada dalam apa? Syiqaq. Pertikaian, perpecahan. Berarti ini pujian apa celaan, Pak? Celaan. Berarti itu menunjukkan perselisihan rahmat tidak, Pak? Kalau itu rahmat, tidak akan menimbulkan syiqaq. Maka dari itu, kalau sebagian orang mengatakan perselisihan umat Islam itu rahmat, rahmat. Kita katakan kalau gitu, kita musyawarahnya jangan cari mufakat ya. Setiap kali mufakat, ayo jangan-jangan. Rahmat itu berselisih. Udah berarti kalau perselisihan rahmat gak perlu ada yang namanya musyawarah, gak perlu. Dibiarkan aja berselisih, semakin tambah banyak berselisih, tambah rahmat udah. Ini pendapat siapa seperti ini? Kalau perselisihan rahmat berarti kebalikannya persatuan apa? Adab. Karena kebalikan rahmat apa? Adab. Maka dari itu ya akhal Islam, azani Allah wa iyyakum, perselisihan bukan rahmat. Iya. Kemudian Allah berfirman ayat selanjutnya, Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib, ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس ulaika alladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah berfirman laisal birra, dalam qiraat lain laisal birru, ya di sini laisal birra, kalau di i'rab berarti jadi apa, khabar laisa, ya apa ya, di mana laisa itu dia memarfukan mubtada ya, dan memansubkan apa, khabar. Maka kalau dikatakan laisal birra berarti mubtadanya mana, Laisa al-birro. Ya. Nah, di sini, di situ ada ucapan kata-kata antuwallu. Berarti kalau misalnya dikatakan laisal birru, birrunya dengan dhammah. Berarti khabarnya apa? Antuwallu. Kalau laisal birro berarti apa? Antuwallu isimnya. Nih buat yang pernah belajar bahasa Arab insyaallah paham. Yang enggak pernah belajar bahasa Arab bengong. Makanya belajar akhi. Nih ya. Laisal birra bukanlah kebaikan. Apa itu bukan kebaikan? Antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Yaitu kamu hadapkan wajah kamu ke timur atau ke barat. Ya. Kata Syekh Utsaimin, hadhil ayah nazalat tawthi'ah li tahwil al-qiblah min Baitul Maqdis ila al-Ka'bah. Ayat ini turun sebagai pendahuluan sebelum memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Ka'bah. Ya. Fa bayyana Allahu azza wa jal annahu laysal birra an yatawajjaha al-insan ila hadha aw hadha. Laysa hadha huwa sya'an. Lalu di sini Allah menjelaskan bahwa kebaikan itu bukanlah seseorang menghadap ke sana kemari, bukan. Ya. Bukan itu yang dimaksud. Innama huwa fil iman, akan tetapi kebaikan itu hakikatnya iman kepada Allah, kehidupan akhirat dan selanjutnya dari ayat tersebut. Ya. Amal ittijah fa inna la yakunu khairan illa idza kana bi amrillah. Adapun menghadap suatu arah tidak menjadi kebaikan kalau memang sesuai dengan perintah Allah. Wala yakunu syarran illa idza kana mukhalifan li amrillah. Dan tidak menjadi keburukan kecuali kalau tidak sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artinya masalah menghadap ke mana saja kiblatmu, ke timur, ke barat, itu urusan Allah. Kewajiban kita ya ikuti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan tautiah, pendahuluan. Yang kemudian setelah itu Allah turunkan ayat tentang apa? Memalingkan kiblat dari Baitul Maqdis ke mana? Ke Ka'bah. Ya. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaikan itu kamu hadapkan wajahmu ke timur atau ke barat. Ya, sebagian orang di zaman ini ada yang menafsirkan maksudnya non-blok. Ya. Kita enggak mihak negara barat, enggak mihak negara timur. Ini penafsiran salah, Pak. Akan tetapi yang dimaksud ayat di sini artinya bahwa kebaikan itu bukanlah terletak pada menghadap. Akan tetapi tujuan daripada menghadap itu adalah dalam rangka iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakinnal birra, lalu Allah mengatakan, akan tetapi albir, kebaikan itu siapa sih? Ya albir itu man amana billah. Itu orang yang beriman kepada Allah. Allah menyebutkan yang pertama iman kepada Allah karena itu asas. Karena tanpa ini semua keyakinan, semua amalan tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Wal malaikah. Wal yaumil akhir, maaf. Dan beriman kepada kehidupan akhirat. Wal malaikah dan malaikat. Jamak dari malak. Nanti akan dijelaskan. Wal kitab, demikian pula beriman kepada kitab. Wan nabiyyin, para nabi, masuk padanya para rasul. Wa atal mala ala hubbih, dan memberikan harta, menginfakkan harta di atas cintanya. Maksudnya gimana? Artinya saat ia mencintai harta itu dia malah infakkan. Dan ini yang paling berat, Pak. Kebanyakan orang menginfakkan itu dari harta yang kurang ia cintai. Ya, kalau yang ia cintai nanti. Maka Allah menyebutkan di sini bahwa yang paling besar daripada infak itu apa? Ala hubbih. Di atas kecintaan terhadap harta itu. Makanya salafus soleh terdahulu kalau ada harta yang paling mereka cintai, itu yang mereka infakkan justru. Ketika Allah turunkan firman Allah dalam surat Ali Imran, laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wa lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tidak akan sampai kepada kebaikan sampai hingga kamu menginfakkan apa yang kamu cintai. Masya Allah. Ketika ayat ini turun, seorang sahabat datang ke Rasulullah. Sahabat ini bernama Hamzah. Wahai Rasulullah, telah turun ayat itu. Dan sesungguhnya hartaku yang paling aku cintai, ya Rasulullah, sebuah tanah di depan masjid yang bernama Buraiha. Itu tanah kebun yang paling aku cintai. Hartaku yang paling aku cintai itu, ya Rasulullah. Silakan engkau bagi-bagikan, ya Rasulullah. Kata Rasulullah, bakh, bakh, dhaka malun rabih. Wah, luar biasa. Itu harta yang sangat menguntungkan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kita lanjutkan. Wa atal mala ala hubbihi, dan memberikan harta di atas kecintaan ia terhadap harta tersebut. Kepada siapa ia berikan? Dzawil qurba. Kepada karib kerabat. Di sini Allah memulai karib kerabat dulu sebelum yang lain. Jangan sampai kita ini sama teman mudah ngasih duit, sama keluarga, sama kakak, sama adik misalnya, pelitnya minta ampun. Ini kesalahan besar, Pak. Maka Allah memulai ini, dzawil qurba wal yatama, dan anak-anak apa? Yatim. Siapa itu anak yatim? Itu anak kecil yang kehilangan ayahnya. Ya, ditinggal meninggal oleh ayahnya. Wal masakin, dan orang-orang miskin, masuk padanya orang fakir. Wa banas sabil, dan ibnu sabil. Apa itu ibnu sabil? Itu orang-orang yang musafir, yang kehabisan bekal dalam perjalanannya. Kita ngelihat misalnya ada orang lagi safar ke suatu negara, qadarullah kehabisan bekal, atau mungkin bekalnya dicuri orang dan yang lainnya, kasihan ini. Maka kita kasih infak dia. Ya. Wasailin, demikian pula memberikan hartanya kepada siapa? Orang-orang yang minta. Ya. Tapi Pak, di dalam Islam yang namanya minta-minta itu pada asalnya hukumnya apa? Haram. Boleh minta-minta itu kata Rasulullah untuk 3 orang. Di mana 3 orang ini semuanya intinya semua orang-orang yang sangat membutuhkan, Pak. Makanya kalau ada orang yang minta-minta, kalau kita melihat dengan dugaan kuat kita misalnya, oh ini orang insya Allah butuh, ya udah kasih aja. Masalah dia pura-pura apa gimana itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak mengurangi pahala kita sama sekali. Iya. Wasailin, dan memberikan hartanya kepada orang-orang yang minta-minta. Wa fir riqab, dan di dalam riqab, apa itu maksudnya? Hamba sahaya yang sedang berusaha membebaskan dirinya. Ya. Wa aqamas shalah. Lalu Allah menyebutkan lagi hakikat kebaikan itu apa? Dia mendirikan salat. Wa ataz zakah, membayar zakat. Wal mufuna bi ahdihim idza ahadu, dan yang melaksanakan janji mereka apabila mereka berjanji. Ini juga termasuk kebaikan. Wasabirin, dan orang-orang yang sabar. Ya. Cuma di sini ada masalah secara i'rab. Sebelumnya wal mufuna pakai wau marfu. Sementara di sini wasabirina pakai ya mansub. Ini gimana? Sebelumnya marfu, setelahnya mansub. Iya. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, sebagian ulama mengatakan ada fi'il yang mahdzuf yang dihilangkan. Takdirnya wa akhussu, dan yang lebih khusus, yang aku khususkan lagi adalah begitu. Yaitu siapa? As-sabirin, orang-orang yang sabar. Was-sabirin, dan orang-orang yang sabar fil ba'sa'i wadh-dharra. Fil ba'sa, al-ba'sa artinya kefakiran. Wadh-dharra artinya ya kesusahan berupa sakit dan semacamnya, musibah. Ya. Wahinal ba's. Ya. Dan ketika ditimpa musibah. Di sini Allah menyebutkan bahwasanya sabar itu pada tiga perkara ini. Yang pertama apa? Wasabirina fil ba'sa, al-ba'sa yaitu al-faqr kata para ulama. Kemudian wad-dharra, ad-dharra di sini yaitu al-marad, sakit. Ya. Wahina al-ba'as yaitu ketika ditimpa apa? Musibah yang menerpa. Gempa bumi, tsunami dan yang lainnya, disuruh sabar, sabar menghadapi semua ketentuan-ketentuan Allah yang menyakitkan itu, Pak. Ya. Setelah Allah menyebutkan itu semua kebaikan-kebaikan itu, lalu Allah mengatakan apa? Ulaika alladzina shadaqu. Merekalah orang-orang yang jujur keimanannya. Berarti orang-orang seperti ini orang-orang yang memang shadaqu, artinya apa? Benar dalam ucapan ia dalam beriman kepada Allah. Jujur dalam ucapan dan keimanannya. Wa ulaika humul muttaqun. Dan merekalah orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Tapi dari ayat ini kita ambil beberapa faedah. Min fawaidil ayah, faedah yang pertama, annal birra haqiqatu, ya, annal birra haqiqatan huwal imanu billah. Bahwa hakikat albir, kebaikan itu apa sih? Iman kepada Allah, hari kiamat dan yang lainnya. Ya. Itu kebaikan. Makanya kalau ada orang yang berkata yang penting saya berbuat baik sama orang, walaupun saya enggak sholat, saya enggak zakat, yang penting saya berbuat baik sama orang. Kita katakan Masya Allah, sama orang kamu berbuat baik, sama Allah kamu enggak mau berbuat baik. Ya. Padahal dia yang telah menciptakan kamu, yang memberikan kamu rezeki dan yang lainnya. Faedah yang kedua, anna ta'atullah azza wa jalla minal bir. Wa menaati Allah itu termasuk kebaikan. Wa minha faedah yang ketiga, annal imana bil yaumil akhir minal bir. Bahwa beriman kepada hari akhirat termasuk kebaikan. Wa yashmal kulla ma akhbara bihi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Dan beriman kepada hari akhirat itu, Pak, kata beliau, mencakup semua yang Nabi kabarkan setelah kematian. Ya, setelah kematian di kuburan ada apa, Pak? Fitnah kubur. Fitnah kubur itu berupa apa, Pak? Pertanyaan mungkar dan nakir, ditanya siapa Rabbmu, siapa Nabimu, apa agamamu. Dalam kubur apalagi, Pak, ada kenikmatan, ada azab. Ada orang-orang yang diberikan nikmat di dalam kuburnya, dilapangkan kuburnya, diberikan cahaya oleh Allah. Siapa mereka? Mereka yang beriman kepada Allah. Iya. Demikian pula beriman dengan semua yang berhubungan dengan hari kiamat, tanda-tanda hari kiamatnya. Demikian pula beriman akan adanya sangkakala. Demikian pula beriman akan adanya kebangkitan, hisab, adanya sirat yang terbentang di atas api neraka, adanya mizan. Ya, adanya apa namanya? Kitab catatan yang akan dibagikan kepada manusia, adanya surga dan neraka. Itu wajib kita imani semuanya. Itu semuanya masuk dalam kategori iman kepada hari akhirat. Ya. Faedah selanjutnya, min fawaidil ayah, annal malaikata, annal iman bin malaikah minal bir. Beriman kepada malaikat itu termasuk kebaikan. Masuk padanya apa? Iman kepada sifat-sifat malaikat, tugas-tugas malaikat. Ya. Itu wajib kita imani, Pak. Semua nama-nama malaikat yang Allah kabarkan dan dikabarkan oleh Rasulnya juga dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajib kita imani, Pak. Dan bahwasanya mereka itu malaikat, malaikat itu hamba-hamba Allah yang mereka tugasnya hanya menaati Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka tidak pernah memaksiati Allah Subhanahu Wa Taala. Para malaikat itu sedikit, sedetik pun enggak pernah berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, mereka malaikat makhluk-makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara faedahnya, annal iman bil kutub minal bir. Beriman kepada kitab-kitab suci termasuk kebaikan. Ya, maka semua kitab-kitab suci yang diturunkan kepada para nabi dan rasul, imani. Kita beriman bahwa Taurat, Injil, Zabur, demikian pula Al-Quran. Kita imani semua turun dari Allah. Adapun yang sekarang sudah dirubah-rubah. Kecuali Al-Quran, Allah sendiri yang sudah menjaminnya tidak akan mungkin pernah berubah. Iya. Min fawaidil ayat. Di antara faedah ayat. Anna i'ta'al mal ala hubbihi minal bir. Bahwasanya memberikan harta saat kita mencintai harta itu termasuk kebaikan. Wa kana Ibnu Umar idza a'jabahu syai'un min malihi tasaddaqa bih. Dan adalah Ibnu Umar bila ia merasa kagum dengan hartanya, segera ia infakkan harta tersebut. Ya, coba kalau kita punya harta di rumah, mana yang paling kita sukai, paling kita cintai, ambil infakkan. Itu yang paling besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang paling berat akhwal Islam azani Allah wa iyyakum. Min fawaidil ayat, faedah ayat berikutnya. Anna i'ta'a dzawil qurba aula min i'ta'il yatama. Bahwa memberi berinfak kepada karib kerabat lebih utama daripada berinfak kepada anak-anak yatim dan fakir miskin. Karena Allah memulai itu. Ya. Wa min fawaidil ayah anna lil yatama haqqan. Di antara faedah ayat ini juga bahwa anak-anak yatim itu ingat punya hak. Makanya dalam Al-Qur'an Allah memuji orang-orang yang memperhatikan anak yatim dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mencela orang yang menengking anak yatim. Ya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang mendustakan ad-din, hari pembalasan? Siapa dia? Itu orang yang menengking anak yatim, membentak anak yatim. Allah menyebutkan bahwa membentak anak yatim itu sifat orang yang kurang beriman kepada hari pembalasan. Orang yang beriman kepada hari pembalasan, dia tidak akan menengking anak yatim, Pak. Disuruh Nabi sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita berbuat baik kepada anak yatim. Sampai Rasulullah mengatakan, "Ana wa kafilul yatim fil jannati kahatain." Aku dan orang yang menanggung hidupnya anak yatim di surga itu seperti ini dekatnya denganku. Bayangkan ya. Ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke Rasulullah dan mengadukan bahwa hatinya keras. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda apa? Dekatkan anak yatim, usap kepalanya. Dan ucapkan kata-kata yang baik kepadanya, niscaya hatimu akan lembut. Bayangkan mengusap kepala anak yatim aja bisa melembutkan hati. Bagaimana kalau kita memberikan kebaikan kepada mereka, memperhatikan mereka? Ya. Wa minha, di antaranya, Isbatu rahmatillahi azza wa jal, penetapan akan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Yeah. Wa minha anna libisabil haqqan walau kana ghaniyan fi baladih. Di antara juga bahwa Ibnu Sabil itu kalau diterjemahkan letterlek apa? Anak jalan maksudnya, karena dia enggak punya duit, kehabisan apa? Ya. Kehabisan bekal, dia di jalan minta-minta terpaksa. Maka yang seperti ini boleh kita beri walaupun di negaranya dia orang kaya. Walaupun di negaranya apa? Dia orang kaya. Tapi pas lagi safar kemana gitu, qadarullah, ya, ditipu orang dan yang lainnya kehabisan bekal. Maka pada waktu itu boleh dikasih. Wa minha anna i'fa as-sa'il minal bir wa in kana ghaniyan. Ayat ini juga menunjukkan bahwa memberi orang yang minta termasuk kebaikan, walaupun yang minta ini orang kaya. Walaupun orang yang minta ini apa? Orang kaya. Iya. Kalau antum misalnya punya kebun rambutan, kemudian tetangga antum yang kaya bilang, "Pak, minta dong apa rambutan," antum kasih, itu termasuk kebaikan. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Wa minha faedah selanjutnya, anna i'taqir raqab minal bir, bahwa memerdekakan hamba sahaya termasuk kebaikan. Kalau zaman sekarang hamba sahaya enggak ada. Wa minha anna iqamatash shalah minal bir, bahwa mendirikan salat termasuk kebaikan. Dan yang dimaksud dengan mendirikan sholat itu, Pak, memperhatikan syaratnya, rukunnya, kekhusyuannya. Ya. Wa minha anna ita'az zakah lil mustahiqina laha minal bir. Ayat ini menunjukkan bahwa membayar zakat kepada orang-orang yang berhak menerimanya termasuk kebaikan. Ya. Membayar zakat tentunya setelah memenuhi syarat-syaratnya dan nisab-nisabnya, ya. Wa minha asana 'alal mufina bil 'ahd. Ayat ini menunjukkan pujian atas orang-orang yang menepati janjinya. Kalau dia berjanji, dia tepati. Jangan sampai kita kayak orang munafik. Orang munafik itu kata Rasulullah kalau berjanji apa? Tidak menepati. Ya, itu perangai-perangai kemunafikan. Ya, na'udzubillah. Dan kata Syekh Utsaimin, perjanjian itu ada dua macam. Yang pertama, ahdun ma'allah, perjanjian kita dengan Allah. Ya, perjanjian kita dengan Allah itu apa? Itu agar kita beribadah hanya kepada Allah dan tidak mempersekutukan Allah. Yang kedua, ahdun ma'al khalq, perjanjian dengan manusia. Ya. Kalau misalnya antum dia berjanji begini dan begitu, maka yang seperti itu harus dipenuhi akhir Islam. Ya. Kata beliau, wa ammal ahdul ladzi bainana wa bainan nas fa anwa'uhu katsirah jiddan wa ghairu mahsurah. Adapun al-ahd, perjanjian antara kita dan manusia, banyak macamnya. Contoh misalnya akad jual beli, akad pinjam meminjam, ya, akad nikah dan yang lainnya, itu semua masuk di dalam ahad, di dalam ayat tersebut. Ya. Baik, kita lanjutkan faedah selanjutnya. An-nasabra minal bir, bahwa kesabaran itu termasuk kebaikan. Wa huwa thalathatu anwa', dan sabar itu ada tiga macam. Yang pertama, sabar di atas taat kepada Allah. Gimana caranya supaya sabar tetap salat berjamaah di masjid? Bagaimana caranya supaya kita terus bisa salat tahajud? Bagaimana caranya sabar supaya lisan kita banyak berzikir kepada Allah? Bagaimana caranya kita sabar, ya, berbakti kepada orang tua. Bagaimana caranya kita sabar untuk senantiasa silaturahim. Ya, ternyata ketaatan butuh sabar, tidak? Sangat membutuhkan kesabaran. Kalau kita tidak sabar, sulit memelihara ketaatan ini. Yang kedua apa? As-sabru an maksiatillah. Sabar dari maksiat kepada Allah. Sabar untuk tidak maksiat kepada Allah. Ya, ini juga butuh kesabaran. Bahkan berat sekali. Yang ketiga apa? As-sabru ala aqdarillah al-mu'limah. Sabar terhadap takdir Allah yang menyakitkan. Sakit, kefakiran dan yang lainnya. Wa minha, di antara faedah ayat ini, anna ma dzukira min taqwallahi azza wa jall. Ya. Dan bahwasanya yang disebutkan dari kebaikan-kebaikan tadi, semua itu masuk dalam takwa kepada Allah. Maka Allah mengatakan, wa ulaika humul muttaqun. Mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Ya. Apa sih takwa itu, Pak? Takwa itu hakikatnya menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak mungkin kita lakukan kecuali dengan adanya rasa takut kepada Allah. Maka takwa itu berasal dari rasa takut kepada Allah. Rasa takut itulah yang menyebabkan kita menjauhi maksiat-maksiat. Rasa takut kepada Allah itulah yang menyebabkan kita menjalankan perintah-perintah Allah. Nah, akal Islam. Maminha, di antara faedah ayat ini, annaha ula'i faqathumul muttaqun. Dan yang disebut orang yang bertakwa itu mereka saja. Berarti siapa yang salah satunya hilang, dia tidak termasuk orang yang bertakwa. Orang yang beriman kepada Allah, hari akhirat, terus apa lagi? Malaikat, terus apa lagi? Para nabi, kitab-kitab para nabi, terus apa lagi? Memberikan harta yang ia cintai kepada siapa? Kerabat atau yatim, terus apa lagi? Mendirikan sholat, membayar zakat. Masya Allah. Kalau ada yang hilang satu aja, dia bertakwa enggak? Berarti dia kehilangan nama takwa dari dia. Tapi tidak hilang nama muslimnya, tidak hilang. Ya, karena predikat takwa ini termasuk predikat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kita pikirkan bagaimana caranya supaya kita sampai ke predikat ini, Pak. Walaupun tentunya kita juga tidak boleh merasa, wah kayaknya saya udah jadi bertakwa deh. Enggak pernah ada itu diucapkan oleh para ulama, para salafus saleh. Enggak pernah ada para sahabat merasa dirinya sudah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu harus berusaha merasa diri kita kurang, kurang terus supaya kita menyempurnakan diri kita. Ikhwata Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Iya. Sudah masuk Isya belum? Isya jam berapa? 5 menit lagi. Baik, kita lanjutkan. Hah? Oh, 2 menit lagi. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian qisas fil qatla, dalam pembunuhan. Ya. Di sini Allah mewajibkan qisas. Dan hukum qisas itu hukum adil banget, Pak. Ya. Sangat adil. Orang membunuh dalam Islam di qisas dibunuh lagi. Adil tidak, Pak? Adil. Kalau orang membunuh cuma di penjara doang, enggak adil. Sangat tidak adil. Orang mencuri tangannya dipotong dalam Islam. Adil enggak, Pak? Adil. Kalau orang mencuri di penjara, ketemu sama pencuri lagi, reuni. Akhirnya apa? Murojaah. Keluar penjara tambah mantep cara mencurinya. Karena udah belajar ya, di penjara sama biang kerok-biang keroknya. Ya. Maka Islam tuh adil. Dan itulah keadilan. Tapi aneh di zaman ini yang kayak gini dianggap apa? Keras, ekstrim. Loh, itu orang ketika membunuh apa enggak ekstrim? Itu orang ketika dia mengambil harta orang lain, ya, apa itu tidak memberikan mudarat? Apalagi yang namanya mencuri, kalau udah berhasil sekali, nagih, Pak. Pengen lagi, berhasil, berhasil. Tadinya kecil, banyak, banyak, banyak, jadi perampok. Akhirnya berapa banyak harta manusia akan diambil. Iya. Nasallallahu salamata wal afiyah. Maka dari itulah, ya akhi, tidak ada hukum yang paling adil kecuali yang turun dari pencipta alam semesta. Karena Allah yang menciptakan manusia, tentu Allah yang paling tahu apa hukum yang paling apa? Terbaik untuk hamba-hambanya. Makanya aneh, ya banyak aneh, kenapa kok banyak hamba berpaling gak mau. Ya sama aturan Allah subhanahu wa ta'ala, lebih senang bikin aturan sendiri. Na'udzubillah. Ini saja, subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.